pembahasan yang seperti ini memang muncul di zaman Nabi SAW. Muncul dan dibahas oleh para ulama, dan bahkan mereka membawa pembahasan ini kepada perkara yang sunnah. Yang disunnahkannya memundurkan pelaksanaan sholat zuhur disebabkan oleh panas. Itu telah kita bahas hadis-hadisnya di bawah bab ini. Dan pada bab yang ke-10, Imam Al-Bukhari mengatakan babul ibradi bidzuhri fis safari. Bab menunggu dingin dengan melaksanakan sholat zuhur pada waktu safar atau ketika safar. Ketika safar ini maksudnya ketika dia berada di tempat yang sangat panas, ya, sementara dia musafir. Sementara dia musafir dan dia singgah 1-2 hari di tempat safarnya dan di sana sangat panas, maka bagi musafir yang tidak memakai dan tidak menggunakan hukum safar dalam sholat seperti mengqasar, ya, atau menjamak, ya, kalau dia dalam keadaan mengqasar tentu menjamak tentu tidak ada masalah, dia akan tunda pelaksanaan sholat zuhur sampai ke asar. Dan ini bila mana idza jadda bihi sayru, ketika dalam proses perjalanan. Nah, sementara sekarang dia tiba di suatu tempat, dan ini menunjukkan bahwa Al-Imam Bukhari cenderung berpendapat bahwa kalau seseorang itu berada di tempat tujuan, ya, berada di tempat tujuan 1-2 hari, ya, maka dia memilih untuk ikut sholat bersama orang-orang mukim. Ya. Sementara jamak dan qasar ini, terutama jamak, itu dia lakukan ketika dalam proses perjalanan. Ya. Karena bab yang ini menunda pelaksanaan sholat zuhur sampai dingin ketika safar, maksudnya ketika dia berada di tempat tujuannya, tidak lagi dalam keadaan berjalan, ya, dalam proses perjalanan, tidak. Dia sudah berada di sana, walaupun dia tetap musafir, kita berada di Padang misalnya, ya, 1-2 hari, di sana dia tetap musafir, karena itu bukan tempat domisilinya. Tetapi di tempat itu dia ketika itu sedang panas-panasnya. Seperti kita umroh, ya, umroh misalnya, dan tiba di Madinah, sangat panas. Kita berada 4 hari di sana, kurang lebih bagi jemaah umroh. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Orang musafir ketika sampai di tempat yang panas, sementara dia tidak menjamak, ya, tidak menjamak, dia ikut sholat bersama orang-orang mukim, atau dia memimpin rombongannya untuk sholat berjamaah dengan sendiri, lalu di saat itu disunnahkan pula untuk menunda pelaksanaan sholat zuhur. Walaupun dia musafir. Dan dia tidak mengambil hukum jamak, karena menjamak sudah tidak ada masalah. Ketika sholat zuhur itu dia tunda sampai datang waktu asar, di sholat asar dia baru sholat zuhur dan asar. Ini jamak. Kalau ini tidak, menunda pelaksanaan sholat zuhur, bukan sampai pada sholat asar, tetapi sebelum sholat asar tiba, dan sudah terasa mulai agak-agak dingin baru sholat. Ini maksudnya. Kalau dia tunda sampai waktu asar, berarti dia menjamak. Kalau dia musafir. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan arada bihadhihi tarjamah anna al-ibrada la yakhtassu bil hadari, dengan bab ini Imam Bukhari menginginkan bahwa menunda sampai dingin ini bukan khusus untuk orang yang mukim saja. Ya. Lakin mahallu dhalika ma idza kana al-musafir nazilan. Akan tetapi bab ini bukan mutlak juga, tetapi hanya ketika seorang musafir itu berada di tempat tujuan. Ya, berhenti beristirahat di sana dalam waktu yang lama, ya. 1-2 hari berarti dia tidak berjalan lagi. Amma idza kana sa'iran, akan tetapi bila mana dia dalam perjalanan, au ala sayrin fa fihi jam'u taqdim aw at-ta'khir, maka dalam kondisi panas dia tentu menundanya, karena dalam perjalanan ditunda, nanti ajalah kalau sudah asar, sekarang panas sekali, kita jamak takhir sajalah, kan tidak ada masalah. Berbeda halnya kalau dia di tempat tujuan di Madinah misalnya, sementara panas luar biasa, maka boleh baginya untuk menunda di ujung waktu asar atau sudah mulai terasa agak dingin baru dia sholat. Ya. Dan tidak sholat di awal waktu. Tidak sholat di awal waktu karena sangat panas sekali. Inilah hubungan antara bab 9 dengan bab 10 dan yang dimaksud dengan bab yang 10 seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita baca hadisnya. Hadis 539. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhajiru Abul Hasani maula li bani Taimillah. Ya. Qala sami'tu Zaid bin Wahb an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Pernah kami bersama Nabi SAW dalam perjalanan, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Fa'arada al-mu'adzinu an yu'adzina bil-zuhri. Maka mu'adzin hendak mengumandangkan azan zuhur. Ya, berarti sholatnya sholat zuhur. Mu'adzin hendak mengumandangkan azan zuhur. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abrid, ya. Abrid itu artinya tunda sampai dingin. Summa arada an yu'adzina faqala lahu abrid hatta ra'ayna faqala lahu abrid. Ketika dia merasa sudah agak lama dia menunda, kemudian dia bersiap-siap untuk azan lagi, tiba-tiba Nabi mengatakan abrid, tunda lagi. Ya. Tunda lagi. Kata Abu Dzar, hatta ra'ayna fai'at tulul, sampai kami melihat bayangan bukit-bukit kecil, gundukan-gundukan yang tidak terlalu tinggi, ya, sehingga ketika matahari sudah terlalu condong ke barat kan akan memunculkan bayangan, saking lamanya Nabi menunda pelaksanaan sholat zuhur tersebut dengan ketentuan tidak masuk sholat asar. Ya, dengan ketentuan tidak masuk sholat asar. Jadi ini yang sesuai dengan bunyi bab adalah perkataan Abu Dzar, kami pernah bersama Nabi dalam perjalanan dan Nabi melakukan penundaan sholat zuhur karena panas. Ya. Karena panas. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda, inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas, ya, panasnya matahari itu merupakan hawa yang datang dari neraka jahannam. Ya, panasnya di dunia sampai ke dunia. Ini seperti yang telah kita jelaskan memiliki dua makna. Yang pertama zahir, yaitu hawa neraka itu yang sampai ke dunia. Ya, hawa api neraka itu yang sampai ke dunia dan begitu panasnya. Yang kedua menggambarkan panasnya api neraka. Ya, api neraka itu kalau dibanding-bandingkan antara api dunia, panasnya matahari ini baru hawanya. Ya, baru hawa panas api neraka. Jadi hanya perbandingan. Kalau yang pertama itu memang panas api neraka itu saking panasnya dan menyebarkan hawa panas sampai ke dunia. Ini yang dipilih oleh jumhur ulama. Bahwa maknanya zahir. Api neraka itu saking panasnya dan neraka itu sudah ada sekarang. Ini termasuk dalil bahwa api neraka itu sudah ada sekarang berdasarkan pemahaman yang pertama ini. Kalau seandainya dia belum ada, tidak akan mungkin sampai ke sini hawanya, sampai ke dunia hawanya. Nah sekarang karena dia ada dan hawanya sampai ke dunia. Dan itu pendapat jumhur ulama sebagaimana jelaskan oleh Ibnu Hajar. Adapun yang kedua, membandingkan panasnya api neraka. Panas yang ada di dunia ini sekarang ternyata dibandingkan perbandingannya dengan panas api neraka itu baru hawa panasnya neraka. Belum apinya. Ya. Baru hawa panasnya. Dan memang semakin besar api itu, hawa panasnya semakin lebar, semakin meluas. Pada waktu yang lalu saya menceritakan ketika kami dahulu membakar kayu-kayu besar yang ada di pondok, diungguk setinggi-tingginya, bahkan sangat sampai setinggi kelas kami pernah mengonggoknya. Nah, kemudian dibakar malam-malam saking terangnya, nah jarak hawa panas yang kita rasakan dengan ukuran api itu berbeda-beda. Kalau ukuran apinya kecil kan tidak terlalu panas. Kita tempelkan saja tangan kita, api lilin lah. Bahkan kita bisa begini kan. Ya. Tapi kalau semakin besar, hawa panasnya akan semakin melebar. Ya. Nah, begitulah api neraka. Ternyata api neraka itu yang terasa oleh manusia di dunia ini dengan panasnya matahari, itu baru hawanya. Dan pernah kita ceritakan, sebagian teman ketika musim panas yang sudah di atas normal, yang sudah tidak ada hitungan alatnya lagi, karena kalau sudah sampai ke hitungan maksimal dari alat tersebut, maka peraturannya semua libur. Semua libur. Perkantoran libur, sekolah libur. Tetapi karena ukurannya hanya 50. Nah, kalau sudah lebih, biasanya di Kuwait itu kebakaran. Memunculkan kebakaran. Dan pernah kita bercerita tentang kejadian kita sendiri, ya, berangkat dari kampus ke Masjid Nabawi bersama teman. Kebetulan dia baru saja beli kaset, waktu masih kaset-kaset yang biasa ini. Ya. Dia terletakkan di depan depan mobilnya, di kaca. Kemudian kami pergi sholat zuhur. Jarak parkirnya dengan masjid sangat jauh. Waktu itu hamparan masih terbuka, tidak ada hotel-hotel yang banyak sekarang ini. Ya. Nah, pulang sholat zuhur, kaset itu sudah meleleh. Saking itu pun sudah dihambat oleh kaca. Ya. Itu sebagian kecil dari hawa panas api neraka yang diperbandingkan oleh Nabi SAW menurut penafsiran yang kedua. Ya. Atau penafsiran yang pertama yang sangat yang lebih mengerikan lagi. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk menunda dan ini menunjukkan indahnya agama Islam. Ya, agama Islam itu selalu mengedepankan maslahat pemeluknya. Bagaimana pemeluknya mudah beribadah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini sudah mudah. Dan tidak boleh dipermudah-mudah lagi. Ya. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang muslim pun yang berupaya mempersulit-sulit, maka dia pasti akan sendiri yang sulit. Dia sendiri yang akan sulit. Makanya kalau sudah menyimpang dari tuntunan Nabi, sulit. Nah, sudah mulai menyimpang dari tuntunan Nabi dalam beragama ini, maka akan semakin sulit. Dan seringkali kita mencontohkan doa-doa khusus dalam tawaf. Ya. Ketika orang mengkhususkan perputaran tawaf itu doa khusus. Ya. Putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini. Ini sangat mempersulit. Sangat mempersulit. Sementara Nabi tidak mengkhususkan. Silakan Anda berdoa dalam tawafnya. Apa yang Anda inginkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau itu diulang-ulang per setiap putarannya. Ya. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tuntunan Nabi. Dan tidak mempersulit. Dalam kondisi tersesak apapun, banyak apapun, kita terdorong kemana-mana, kesana kemari, kena ramainya orang, kita tidak difokuskan kepada sesuatu yang lain, kita hanya fokuskan kepada hati kita naik ke atas untuk meminta. Walaupun mungkin tidak bisa kita mengucapkan, tetapi kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya, setiap orang berupaya untuk menambah-nambah agama ini, maka akan semakin sulit. akan semakin sulit. Sesuatu yang tidak dibebankan oleh Nabi kita wajibkan. Jadi Nabi SAW ketika panas menunda waktu sholat dan bahkan dua kali tunda bahkan. Dalam hadis ini dua kali tunda. Muazzin hendak azan, kata Nabi tunda dulu. Ketika dia merasa sudah cukup lama dan khawatir, ini lama sekali ini. Hendak azan lagi, kata Nabi tunda dulu. Ya subhanallah. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan betapa Nabi SAW benar-benar perhatian kepada umatnya. Sesuai dengan yang diperintahkan, yang dijelaskan oleh Allah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini sifat Nabi yang diberitakan oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Berat. Memberatkannya apa kesulitan yang menimpa kalian. Jadi dia memikirkan kalau seandainya umat saya